Baik, terima kasih teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah. Mari kita mulai. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, puasa kita sedang masuk di hari keberapa, saya tidak ingat ini. Tetapi yang pasti, saya berharap dan melaksanakan ibadah puasa ini betul-betul mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Ada beberapa hal yang tentu saja bisa kita ambil pelajaran dari puasa. Ya, ini antara lain kumpulan dari Allah kita semuanya agar supaya kita pandai mengendalikan hawa nafsu. Dalam pengendalian hawa nafsu tentu banyak hal yang harus dilakukan di situ. Ya, ini antara lain yang pertama adalah kesabaran kita sendiri. Ya, maka puasa itu betul-betul kalau kita hayati, ya, kemudian kita ambil pelajaran dari apa yang dituntunkan oleh Allah tentang puasa ini, kita betul-betul akan menjadi orang yang sabar, ya. Kurang satu menit pun kalau memang belum waktunya maghrib, kita tidak akan makan. Asal lapar pun juga betul-betul tidak akan makan, ya. Atau keinginan awal nafsu setinggi apapun dengan istri, suami, tentu juga tidak kita lakukan yang hari ini. Jadi, dari itu kita betul-betul diberikan oleh Allah untuk menjadi orang yang amat-sangat sabar, gitu ya. Amat-sangat sabar. Di samping itu, di sisi lain, apa namanya, puasa itu juga memikir diri kita untuk, apa namanya, jadi orang yang dermawan. Semua itu dikatakan, ketika Ramadan itu kemalangannya seperti angin yang berhembus. Ya. Di sisi lain di dalam puasa ini ada kelompok tertentu yang mereka itu diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya dengan hidupnya. Ya, harus menggantinya dengan hidupnya. Yaitu orang-orang yang memang tidak puasa. Artinya apa? Artinya kalau memang tidak berpuasa, tidak kuat berpuasa, ya. Tumbuhkanlah kemauanan atau ketersediaan kepada orang-orang di sekitar. Jadi kalau dia mendapat kenikmatan, dia akan bersyukur, dia betul-betul bersyukur, misalnya seperti angin mengalir, kemudian juga disenangkan untuk memberikan apa namanya makanan pembuka dan sebagainya, semua itu sebenarnya dalam rangka untuk bermauanan. Dan bahkan mengakhiri puasa itu belum masuk puasa, itu pun apa dituntunkan untuk membayar apa namanya zakat fitrah, ya. Artinya apa? Artinya memang kita dituntut oleh Allah untuk menjadi orang beriman dalam arti sesungguhnya. Karena orang beriman itu dikatakan oleh Rasulullah adatan di amri mukmin inna amrohu lahu kulahu harus sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Sesungguhnya semua urusannya itu baginya itu adanya itu hanya baik-baik. Walaupun dari kali akhir inilah lil mukmin. Tidak ada yang kepikiran itu kecuali orang mukmin. Ya, jika dia mendapat kenikmatan maka dia akan bersyukur. Dan jika dia mendapat musibah dia akan sabar. Maka dalam puasa ini sebenarnya apa namanya kita betul-betul dirancang oleh Allah, oleh Allah untuk menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Berapa nikmat itu kita dapatkan, karena kita sudah paham kalau nikmat itu kita syukuri, ya, dan pasti akan ditambah nikmatnya itu. Ketika kita mensyukur nikmat itu sendiri, kenikmatan sudah bertambah, ya. Betul-betul kita beri kenikmatan sudah bertambah. Ketika kita mendapat 100.000, ya, dari sehari, dari kebutuhan, ya, atau kemudian kita bersyukur, ya. Dalam hati ada rasa nikmat, kita ada rasa nikmat sendiri itu. Apalagi nanti kemudian kalau kita manfaatkan apa yang dititipkan oleh Allah itu betul-betul jalannya, pentingan kebaikan dan sebagainya, ada kesempatan lagi itu. Apalagi ketika melihat bahwa jalan Allah itu membutuhkan harta yang banyak, biaya yang banyak, atau berpromosi, termotivasi diri kita untuk mencari harta yang banyak, membutuhkan diri kita, ya itu kesempatan yang banyak. Mungkin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah dalam konteks yang seperti itu. Jadi, pertama kita dididik betul-betul untuk menjadi orang yang sabar, lain, secara bersamaan kita juga dididik suci untuk menjadi orang yang suci. Dari keduanya itu adalah seperti jual suci mata uang kita dari orang beriman. Nah, kalau tidak beriman, dia tidak akan begitu. Kalau orang munafik atau orang kafir, tentu saja ketika dia mendapat rezeki, dia akan pikir, ya artinya dia kufur dengan nikmat Allah itu. Ya, kemudian apabila dia mendapat musibah, ya dia akan berkeluh kesah. Ya, itu dengan orang beriman, kalau dia dapat musibah, dia sabar, dia mengeluhnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, kan gitu ya. Tetapi tetap mencari jalan keluar dari musibah itu. Sakit, ya berikan dokter, kesehatan, ambil ya pekerjaan yang lain. Kalau belum bisa dapat mencari pekerjaan lain, ya ini khusus keterampilan dulu untuk mendapatkan atau pekerjaan yang baru atau yang baik dari yang kita dan sebagainya atau cari tempat tolong dan sebagainya. Kerjaan itu namanya orang cepat. Nah, kemudian berikutnya di dalam rangka mencapai itu iman, takwa, ya, dan akhir pada orang yang beriman tadi. Untuk kita melakukan proses internalisasi dari sifat-sifat tadi, ya, rasa syukur dan juga rasa sabar dan sebagainya, itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan ini. Ya, perlu kesungguhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk menahan lapar, kita akan melanggar ayat Allah itu. Padahal ini perlu sungguh-sungguh di situ. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk lebih mencintai akhirat daripada dunia, ya kita masih saja tetap eman-eman untuk menafkahkan harta di jalan Allah, ya tetap saja kita menjadi orang kikir dan mati menghadam atau kikir. Mati itu masih tetap menyadam fitur kikir, kan gitu. Nah, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, satu sembilan itu merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam hal apapun gitu. Ya, ketika dulu teman-teman yang sukses sekarang di Korea, ya tidak sungguh-sungguh untuk mencari kalangan kerja, tidak sungguh-sungguh untuk bahasa Korea, tidak sungguh-sungguh untuk sekolahnya, tidak sungguh-sungguh trainingnya, itu tidak akan sampai ke sini. Ya, bahkan yang sampai sini pun ya kalau tidak sungguh-sungguh untuk mengatur, ya nanti bahasa Korea tidak punya hotel, tidak punya apa-apa lah. Mau yang dikirimkan di Indonesia, mau yang dikirimkan di Indonesia, ternyata di Indonesia uangnya dihabiskan sama orang tua atau sama istri atau sama keluarga dan sebagainya. Akhirnya pulang rokok. Ya. Dalam mencari uang pun sungguh-sungguh, di dalam mencari mengelola uang pun juga sungguh-sungguh, dalam belajar sungguh-sungguh, dalam bekerja sungguh-sungguh. Kalau di Korea di sini bekerja tidak sungguh-sungguh, kemudian akhirnya penolongnya seperti ternyata tahu, kemudian akhirnya tidak diperlukan rekomendasi untuk diperpanjang atau sepeda ke tempat yang lain yang tidak menyenangkan dan sebagainya, ya rugi, rugi sendiri. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh kemudian karena kesungguhannya dia banyak prestasi, tentunya akan senang, seperti kerjanya akan senang, dia mungkin sering mendapat kerjaan lembur atau mungkin sering dia akan ditempatkan dalam tempat yang enak, lebih yang baik. Ya, dan Allah pun juga begitu. Ya, Allah pun mengatakan, aku di dalam Nisa dan Nabi, berarti Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi orang siapa yang, apa namanya, sungguh-sungguh di jalan kali, maka dia akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan-jalan kebaikan, ya, itu dijelaskan oleh Allah, kalau kita sudah bersungguh-sungguh menempuhnya, ya kita akan sampai. Lebih mudah kan, untuk kita kayak itu, gitu. Ya? Ya? Sama jahat, Pak Imam, itu benar. Barang suatu yang sungguh-sungguh, maka kesungguhannya itu akan kembali kepada dirinya. Itu kan juga, dalam surat Al-Kahfi, ayat 6. Surat ke-29, ayat 6. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ya, siapa yang dia itu berjihad bersungguh-sungguh ya, berada di jari jihad dan ya, mencurahkan seluruh potensi yang ada. Ya, dia serius betul di dalam melakukan sesuatu. Kalau dia bekerja, ya serius betul di dalam bekerja. Kalau dia belajar, ya serius betul di dalam belajar. Kalau dia bersedekah, ya serius betul di dalam belajar. Ya. Nah, Tapi banyak orang yang disuruh untuk sungguh-sungguh ketika arah-arah itu apa namanya nggak mau dengan sungguh-sungguh, maka itu juga diakhiri dengan inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa Allah tidak butuh ya, apapun dari semesta alam. Apa yang kita ceritakan itu kembali kepada diri kita sendiri, tidak sampai pada Allah. Allah tidak butuh itu. Ketika kita korban, ketika kita berbeda, ketika apapun itu ya, Allah tidak butuh ya, sebenarnya yang diberi itu adalah kita. Nah, itu adalah menanggapi keruan Allah itu dengan kita arah-arah, ya, kita buka-buka, jangan kita setengah-setengah, itu harus apa? Itu harus serius, betul-betul harus sungguh-sungguh. Karena kesungguhannya, keseriusannya, ketahannya itu kembali kepada kepribadian kita masing-masing. Kalau kita membiasakan diri untuk sungguh-sungguh, ya akan terbentuk kepribadian yang sungguh-sungguh, raih baik sih, raih ilinya lagi, oleh balik sih, dan sebagainya. Kalau orang yang sungguh-sungguh ya, untuk bahkan untuk berarti dalam segala hal itu sangat sungguh, bukan orang yang semuanya akan jadi dalam orang yang terbentuk kepribadian yang sungguh-sungguh, ya, tidak salah, baik-baik sih, ya sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, ya. Tangani sesuatu dan sebagainya, ya, orang seperti itu akan berwibawa, ya, terhadap orang-orang di sekitarnya, teman-temannya akan menghormati, ya, anak buahnya akan menghormati, pimpinannya itu juga akan terekspres juga karena dia ya, sungguh-sungguh, ya, apalagi di zaman sekarang ini di waktu anak-anak muda misalnya hura-hura, anak-anak muda misalnya teman-teman menghoya-hoya dan sebagainya. Kalau ada anak muda kayak dia itu bersungguh-sungguh di dalam kerja, sungguh-sungguh untuk mengampung, sungguh-sungguh untuk belajar, dia menjadi orang yang pilihan. Orang-orang pilihan ini yang terpilih karena kualitasnya tersebut dan orang yang harus terbaik, tidak jadi tantangan zaman. Ya, dalam setiap berkeluaran, dalam setiap menghadapi tantangan zaman. Hanya orang-orang yang berkualitas saja ya, dia terbaik, dia bukan zaman. Ya, dia bisa lolos ujian, cobaan, tantangan dan sebagainya. Nah, kalau kita menjadi orang yang menengah, tengah-tengah, jadi orang yang mobil, menjadi orang yang tidak bersungguh-sungguh, itu berkualitas, dan ya kita hanya menjadi seperti itu, ya, seperti duit. Ya, jadi kalah bersaing, di sana kalah bersaing, di sini nanti kalah bersaing. Nanti untuk keselamatan akhirat pun juga mungkin kita kalah bersaing, kita juga dikalahkan oleh setan nanti. Perlu kita rasakan bahwa kemalasan kita ketika tujuan kita itu mungkin karena hati kita dikuasai oleh setan. Ya, kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah, ya, yang paham akan kehidupan akhirat, ya, waktu itu 24 jam sehari itu rasanya kurang. Ya, kita melaksanakan aktivitas yang dia perlukan betul itu betul-betul kurang 24 jam sehari itu. Itu hari ini kurang. Banyak sekali hal-hal ya, yang ada di sekitar kita, banyak sekali hal-hal yang terkait kehidupan kita itu yang betul-betul perlu tangan. Dan kalau kita serius, banyak yang bisa kita tangani, ya tapi tetap saja, masih kurang. Kalau orang malas, ya, tidak melihat kebaikan masa depan, tidak melihat kemanfaatan dirinya untuk orang lain, apa-apa malas, ya, dia sudah nganggur, nonton TV, nonton video, dan sebagainya. Terjadi malas, apa-apa malas, dan sebagainya. Dia seolah-olah waktu itu longgar. Ya, seolah-olah tidak ada persoalan di sekitar kita. Ya. Nah, orang yang dalam kenyamanan seperti ini, kenyamanan yang bahaya. Ya. Jadi, kita kan jadi yang menipu, dan sehat, ya, kita mati dalam keadaan malas. Kalau mati dalam keadaan mulai, bisa sengketa ke tempatnya merasa. Nah, risiko di dunia ini langsung dia terima kalau kita poya-poya, hura-hura. Penuh kualitas kita tidak meningkat. Kita itu meningkat kalau kita itu bekerja dan bekerja. Bukan di gula. Di gula itu tidak akan menambah kualitas pribadi kita, tidak akan menambah kualitas intelektual kita. Sebenarnya, itu yang semuanya, itu tidak menambah apa-apa. Menghabiskan waktu kita, menghabiskan waktu kita untuk berprestasi, menghabiskan waktu kita untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk maju, baik kualitas moral maupun kualitas spiritual. Nah, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari sifat yang terancang oleh Allah di kita semuanya agar misalnya kita yang menjalankan ibadah puasa itu betul-betul menjadi orang yang takwa. Kita memperamal orang kan gitu loh. Jadi sebelahnya tentang syukur, tentang sabar, merupakan bagian dari sifat orang iman. Nah, kalau dia tentang amal soleh, tidak mungkin kita bisa beramal soleh kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau tidak sungguh-sungguh, mungkin kita itu tidak beramal soleh. Ya, kita pun kalau mengaku 100 ribu tidak dia sahnya 10 rupiah begitu, itu tidak sungguh-sungguh. Kalau menyaksikan tidak sungguh-sungguh kita, wah ini harusnya dia tuh mampu tapi susah, ada ini hanya 10 rupiah dan sebagainya. Dipikir nih kalau kita begini ya susah tapi itu tidak saya sedih. Kenikmatan juga bisa lagi. Kalau dia itu lebih penting ya, nanti akan mati dalam keadaan karena dia terbiasakan itu dalam kehidupan sehari-hari sendiri. Nah, yang mana-mana seperti itu. Sangat disayangkan. Ingat. Potensi waktu kita, potensi waktu yang dibutuhkan kita itu semakin hari itu berkurang. Ingat, meskipun berkurangnya itu dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik, kita tidak merasakan berkurang, tapi pasti betul. Ya? Ketika kita berangkat dari Indonesia ke Korea, barangkali belum. Bukan kita masih yang sanggar. Ketika berangkat menuju jalan besi kita masih hitam yang sebagai mulai barangkali. Kemampuan kita masih dari sakit berkurang. Nah, dan karena itu sebelum sampai berkurang, sebelum sampai lemah, sebelum sampai mengatakan kesehatan, tadi berprestasi untuk bangun tinggi. Nah, prestasi orang beriman di hadapan Allah itu adalah tidak ada prestasi kalau tidak taat. Sinkron dia itu karena tidak taat kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Pandainya, kotanya, cerdas dan sebagainya. Tetapi kalau tidak taat kepada Allah. Ganteng ya. Seperti apa, ya. Pandai berjibun nanti seperti apa. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, cenderung-cenderungnya. Alhamdulillah. Tidak alih tenang. Maka harusnya yang menjadi kebanggaan bagi setiap orang Islam itu adalah ketaatan. Alhamdulillah hari ini. Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada orang bangsa ini. Alhamdulillah hari ini saya mampu mengeluarkan Islam. Alhamdulillah aku tadi sudah mampu mengeluarkan Islam. Alhamdulillah terus amal-amal saya berjejer-jejer berasa urut-urutan urut-urutnya akan berprestasi orang yang seperti itu terjadi karena tidak mungkin bersama soleh oleh dengan kesungguhan tidak mungkin kita seperti orang yang taat kecuali dengan kesungguhan gitu. Ingat bahwa sekali lagi yang harus menjadi kebanggaan orang Islam itu adalah ketaatan. Kita sama paham, sering sekali saya percaya tahun itu tingkah hudu huwa wa maya su'illah wa maya su'illah wa maya su'illah wa maya su'illah dan tersebut tentang jalan heru kholi nanti ya, saya berikan contoh itu ini menengkul hukum Allah karena siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dia akan mampu jelas, harus sebenarnya di bawah ini sekali ya, saya berikan contoh itu dan itu adalah kemenangan yang besar itu di akhirat mungkin adalah kemenangan yang besar di Indonesia ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita bisa taat kepada Allah, itu artinya kita mampu mengalahkan hawa nafsu, kita mampu mengalahkan setan dan sebagainya. Kita bisa sekitar kita, baik godaan di masa eksternal maupun internal. Ya maka dia juga menang, kita juga menang. Nah, kemenangan itu pun tidak hanya dia yang menikmati, orang-orang sekitarnya akan menikmati kalau orang dia menang. Kalau setiap individu muslim itu menang, ya, dia ini menang, ya, kepada Allah dan Rasulnya, terus alam ini juga segera akan menjadi ya, akan menjadi indah. Itu yang wujud dari tata lila alam ini seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita sampai, ya, kalau kita sampai, ya, sungguh-sungguh di dalam mengendalikan hawa nafsu, kita sungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah Allah, kita sungguh-sungguh di dalam menjauhi larangan Allah, maka yang terjadi, bahwa ya, silah, Rasulullah, saya tak ada. Itu yang diberi. Kalau ada ini, ya, orang biasa yang bermaksiat kepada Allah, barang siapa yang durhaka kepada Allah, barang siapa yang tidak taat kepada Allah, dan ketika taatannya itu diwujudkan dalam daya taat, dan itu jauh melanggar aturan-aturan. Dan sungguh-sungguh menjauhi larangannya, ya ternyata. Kemudian kita melanggar aturan-aturannya. Jadi, naran, dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, oleh sebuah sepah di dalam kelewat dan sedikit, dan berkata. Nah, di sisi lain, jadi kalau kemenangan itu di dunia wujudnya ketaatan, kesalahan, penghinaan di akhirat itu, berarti di dunia ini, maka itu tidak apa-apa. Ya? Ya, orang yang tidak taat itu mungkin naik mobilnya yang versi, atau mobil yang terbaru, yang indah-indah itu mungkin. Ya? Mungkin apa, Miro, Outlander, atau Scoot, atau Mercedes, apa. Mungkin di situ mungkinnya seperti itu, titik-titiknya seperti itu, kalau titik-titik, kan di situ. Tetapi hatinya tidak taat kepada Allah, dan seperti itu hina, seperti itu kalah, gitu. Dan nanti di akhirat akan memberi manfaat, gitu. Ya? Ya? Wujudnya mungkin dia punya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, mobil, atau punya rumah mewah, banyak, mungkin mobilnya dia. Apa ini yang mobil yang lain yang bisa disebutkan di situ. Tetapi tetap saja, hina di mata Allah karena ketidaktaatannya. Dan orang yang hina di mata Allah karena ketidaktaatannya kepada Allah itu sudah pasti mengeluarkan dunia, tapi tempatnya dan neraka. Dan maka orang seperti itu dikatakan Allah, gak lagi ada din, dan terusnya ada din. Ya, selain dirahmati Allah, mari kita manfaatkan sisa-sisa hari bulan Ramadan ini untuk meluruskan niat kita mengabarkan diri kepada Allah, untuk membangkitkan semangat kita untuk kesungguhan kita bisa membangun akhlak karimah, membangun ketaatan, membangun ketakwaan. Ya, karena tidak ada kebanggaan bagi orang Islam kecuali ketaatan Allah. Harta dunia semuanya adalah titipan Allah. Harta jabatan semuanya adalah titipan Allah. Apa saja yang kita miliki itu hakikatnya adalah milik Allah. Nah, kalau kita memanfaatkan apa yang jadi milik Allah yang dititipkan kepada kita, kita manfaatkan itu dalam kebaikan di jalan Allah. Allah telah membeli diri dan harta Allah. Keadaan tidak taat kepada Allah, kita menyatakan kita di alam kubur dan sekian bahkan miliaran tahun lalu dibilang sekali ini sebagai pengantar bagi para kali yang sesuatu yang jadi. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan. Iya. Di dalam pertemuan 2 minggu kemarin kita membicarakan Quran surat Al-Baqarah ayat 245, Ustaz. Ya. Untuk mengingatnya saya kami bacakan kembali. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayud'ifahu lahu ad'afan katsira. Wa Allahu yaqbidu wa yabsud. Wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Di dalam ayat ini yang kami tanyakan, dulu kami pernah mendengar kajian menyinggung masalah ayat ini. Seolah-olah ayat ini seperti halnya bisnis. Kita menafkahkan harta untuk mencari pembayaran atau kelipatan yang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita infak, misalnya kita infak sedikit, kita mengharap untuk rezeki yang lebih banyak dari Allah. Untuk pemahaman yang demikian itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, jadi memang ada orang-orang yang memahami seperti itu, sehingga seolah-olah bahasa-bahasa itu dianggap sebagai sesuatu yang memang ya seperti itu, artinya diambil makna referensinya seperti itu. Ya, orang mengambil makna referensinya. Tetapi sebenarnya tidak demikian ya. Jadi, sebenarnya yang kita harapkan itu kan bersihkan gitu. Karena harapannya resikasat, ya kalau kita bersihkan, kemudian itu balasan, kita mendapat balasan akhirat. Kalau kita hanya sekedar untuk mendapat balasan dunia itu sekedar apapun tetap bersih. Ya, mungkin kita yang baru jadi kawan barangkali, kalau jadi miliarder ya, itu berharga. Membahagiakan, barangkali bisa berpikir seperti itu. Tetapi ketahuilah, kalau kita jadi miliarder masuk neraka, menjadi jutawan masuk surga, tentu kita akan milih menjadi jutawan masuk surga. Maka kalau kita jadi itu, kita manfaatkan untuk jutawan anak kita, harta kita yang hanya jutaan. Kita manfaatkan di jalan Allah, kita akan jutawan dengan surga. Ya? Jangan, kita justru malah memberi berharap banyak kesalahan kesalahan dunia. Kita lupa berdatang di cerita apa, kalau dibicarakan di TV, ya, bahkan infak 1 juta kembali 1 juta. 1 juta kali 1 juta itu kalau berdatangnya dunia tetap saja kecil dan kecil. Ya, nah, itu yang kita harapkan itu kesalahan akhir, kesalahan itu. Ya, kita lihat sahabat-sahabat yang mengambil jalan seperti itu. Ya, mereka itu betul-betul menguasai harta dunia, tidak dikuasai oleh harta. Ya, nanti apa? Ya, pernah secara seluruh ya, menyampaikan siapa yang membiayai pasukan ini, dia akan diampuni misalnya. Ya, baik yang diperangkan maupun diperangkan. Mungkin dia masih perlu ambil uang banyak, ambil hartanya. Pulih di dinar untuk membiayai pasukan. Terus 1 dinar itu 4 gram kali 10 ribu itu 40 ribu gram, 1 kilo untuk membiayai pasukan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, ya, beliau ceritakan naik kursa dengan harta. Kemudian nanti dia berpikir, wah ini mungkin harta saya, yang saya harta, oh, ya. Padahal kita tahu Abdurrahman bin Auf itu umur hidupnya itu ya belasan kali, sekitar 18 kali dia ikut perang ya, betul kan, apa namanya, mengorbankan nyawanya, siap untuk mengorbankan nyawanya. Itu pun masih harus mengorbankan dengan merangka dan akhirnya menyimpakan sekitar ekor unta serta seluruh dagangan yang ada di atas unta. Karena dia dari pulang dari luar negeri berdagang ini. Gitu. Nah, kita perang itu tidak pernah, kemudian berkedah gitu banyak juga tidak pernah. Apa yang kita akan berkedah dengan 6 poin? Ya? Ya? Nah, orang lain ada yang di sebetulnya ada seorang otak terkenal yang selalu mengajarkan seperti itu, ya, biasanya ke pemahamannya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kita punya pemahaman yang lain. Oh, kita kirim, kita keluarkan, kita sukseskan untuk mengharapkan para karena pahala dunia itu berapapun itu tetap kecil saja. Dan kalau kita bersungguh-sungguh di dalam beragama, bersungguh-sungguh di dalam mencari uang, Allah itu tidak tidur. Allah tidak tidur. Kalau kita istiqomah di dalam Allah, kita istiqomah di dalam perimanan kita, kita istiqomah di dalam mencari harta, kita istiqomah dan sungguh-sungguh dalam segala hal itu, ya. Allah sendiri berjanji, nanggo auliyar pun terkhayati dunia, walaupun dunia mengatas tadi, nanggo cukup walaupun dunia mengatas ta'ol. Nah, dan juga di dalam surat 41, ayat 31. Kelanjutannya dari ayat 30, mungkin masuk 31. Oke, terjemahnya itu. Quran As-Susilat ayat 30 dan 31 dari tengah ya Ustaz. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dan kehidupan dunia dan di akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Ya, jadi yang diinginkan diberikan, yang diminta berikan gitu ya. Ya Allah itu tidak tidur, Allah tahu betul kalau apa namanya kita itu apa tidak dalam cari harta, bersungguh-sungguh apa tidak dalam bersedekah, yang bersungguh-sungguh apa tidak dalam memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita di bulan. Apa tidak sungguh-sungguh? Ya, orang sungguh-sungguh ya. Nah, untuk apa diperdaya mengelola harta Allah orang yang tidak sungguh-sungguh gitu. Ya. Nah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, tawakal kita kepada Allah, bahwa Allah itu seperti itu, yang mampu memberi rezeki dari arah yang dia dan apa-apa. Kalau kita memang bertakwa, itu betul-betul harus diyakini, bukan sekedar coba-coba begitu, karena betul-betul harus jadi kepribadian kita. Yakinlah bahwa Allah akan memberi rezeki kalau kita ini betul-betul dalam mencari harta juga, laksananya juga. Nah, ada mungkin gambaran berlipat gandanya, kalau berlipat ada 10 kali atau berlipat ada 20 kali, itu gambaran kalau kita itu tertarik. Bukan masalah. Tak perlu harus dikir pas dan dikir pengatur, tak calon itu yang pas 700 kali ya, di sekarang kali. Mungkin yang tidak ada yang langsung seperti itu. Oleh karena itu, jangan kemudian ketika kita bicara tentang sedekah harta itu kemudian kita hitung-hitung pengemeni, kita hitung-hitung pengemeni harga itu kan tadi atau kata-kata kalau sedekah kan bahasa ditunggu-tunggu balasannya dunia kalau ditunggu catat itu di akhirat nanti cari lagi sedekah lagi, cari lagi dimanfaatkan di jalan Allah lagi, cari lagi gunakan untuk bantu keluarga orang lain dan sebagainya. Jadi selama kali yang kita itu sudah menakarkan berapa nanti kita akan catat boleh dijalah dan jadi tak jatuh berapa sehingga nanti mestinya saya sudah mengutangi Allah yang bukan dibalas Allah ya, artinya saya harus dibalas oleh Allah ya. Akhirnya setelah beberapa bulan beberapa tahun tidak dapat balas akhirnya terlambat ya, ngapain kita ya, ngapain kita berusaha untuk mendapatkan hal yang kecil mendapatkan akhirat ya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Rasulullah dalam menanggapi sholat fajar ya, kata al fajri khairun minat dunia wa ma fiha ya, ya rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya kan gitu. Harusnya itu kita pahami seperti itu ya. Saja ya, dengan suara saat sholat fajar itu yang tadinya kita harusnya masih jauh masuk neraka, tetapi terus dengan tambahan pahala biar saat sholat fajar yang ikhlas karena Allah tadi kita masuk surga lebih berharga dari saja. Siapa tahu ya suatu saat kita itu akan masuk neraka, tetapi karena sedekah kita tadi sudah itu menyebabkan kita itu barangkali ada yang menyumbang AC umpamanya gitu, coba kalau fasenya digunakan untuk susah dulu ya umpamanya gitu ya, jangan tahu karena sudah kita ya 100-200 ribu beberapa tangga yang betul-betul kelaparan itu lah satu yang akan menyebabkan sama sesuatu kalau menggali itu dengan akhirnya dua timbangannya ditambah-tambah itu terdekat jalan sudah Allah terlibat dengan tak kita lah sesuatu oke, gak bisa seperti itu. Ya, akhirnya orang tidak bisa dipisahkan oleh seorang pelacur. Pelacur itu kan bisa bulat-bulatnya wanita. Ya. Itu maksudnya berbeda-beda memberi air minum kepada anjing. Coba bayangin. Ya, di tengah petang pasir, ada sumur di situ. Nah, masuk ke sumur, nanti air harus dengan apa yang berisi, ya, tanda, dan sebagainya. Anjing tidak melalui ombel, tidak gitu. Kan. Kemudian, ada ketinggalan air. Lihat apa namanya melihat ada anjing yang tahu tadi kita dibiarkan dia akan mati atau mudah diambil satu ini sepatu di tempat tetap ya bukan sampai akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah yang memiliki ada kejadian yang cukup. Nah itu perlu kita contoh, perlu kita contohnya itu juga dalam arti latar kemudian kita muslim boleh kira bebe itu walaupun misalnya kita itu saja. Apa yang terjadi di sekitar kita ditawarkan oleh Allah kepada kita ya kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita dalam jangkauan kita itu merupakan tawaran Allah kepada kita untuk beramal soleh. Ketika ada tetangga kita, ketika ada jamaah kita, ketika ada siapa pun yang berada di sekitar kita itu ternyata betul-betul yang dibutuhkan. Percepatlah hati kita untuk menolongnya. Kemudian melangkah betul untuk menolongnya hati kita. Mungkin saja kita melangkah menolongnya dengan sungguh dia senang keterima kasih sekali. Allah ridha kepada kita. Kita tahu. Nah, sekali lagi, saya berharap kita tidak berusaha untuk mengharapkan kembalian dunia ketika kita apapun kita berbandanya. Jadi juga digambaran untuk merangkang kita supaya sehat kita. Tetapi mari kita tetap berharap. Ya, harapan kita itu adalah alasan akhirat. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat yang kita tetap itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Menyambung pertanyaan lagi Ustaz ini. Ya. Di dalam beribadah ataupun bekerja, kita kadang mengalami kendala untuk karena semangat kita turun atau kita kurang bersemangat atau tidak mood dalam beribadah. Rasa itu kami rasakan berulang-ulang. Jadi waktu semangat tidak mood atau turun semangat, apakah kiat-kiat atau tip-tip yang bisa diberikan agar emosi tadi stabil Ustaz? Ya ini selalu bersemangat. Dan akhirnya mampu untuk bersungguh-sungguh. Mohon untuk nasihatnya, Ustaz. Ya. Ya, mungkin masing-masing orang satu dengan yang lain, caranya berbeda. Caranya berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya, kita tahu bahwa al-iman itu wajib dengan yang wajib. Bahwa iman itu bertanda sama sempurna. Kemudian berikutnya, wajib dengan iman. Wajib dengan iman itu ditolak. Ya, yang khusus imanu iman. Jadi bertambahnya iman itu karena ketaatan dan berkurangnya iman itu karena kemaksiatan. Nah, kalau kemudian terjadi pada kita kesibukan, ada yang merasa sibuk, ya di dalam pekerjaan atau sesuatu, ya seperti yang terjadi pada saya beberapa saat yang lalu dan sekarang juga dia, ya malam-malam. Dengan sekitar 2 bulan ini saya sudah lulus 2 buku, kemudian juga satu jurnal internasional, kemudian apa namanya, dia masalah untuk berhubung dan sebagainya. Sekarang masuk ke sisi yang ketiga. Rasanya jenis gitu. Memang betul-betul jenis, saya capek gitu rasanya. Tetapi itu kita pahami, ya, tapi itu pahami betul. Kalau kita memang betul-betul apa namanya, beramal karena Allah, ya, kita kembalikan. Ya kita kembalikan kepada Allah. Kita itu nama Allah. Allah merintahkan untuk beriman dan beramal soleh. Jadi ini adalah bagian dari amal soleh kita. Ya, amal soleh kita. Ya, itu bagian dari untuk menciptakan prestasi kita di hadapan Allah. Itu bagian daripada amalan kita untuk mengundang ridho Allah. Ya. Nah, kalau kita berbicara ridho Allah, Allah ridho, Allah akan berita dan sebagainya, kita akan membuat kita besar lagi. Kalau sampai saya berlarut-larut membiarkan diri dari situ, kemudian bermalas-malasan dan sebagainya, nah itu tidak antekan namanya. Itu yang bikin kita itu tidak ada yang khusus, iman yang di maksiat. Kemalasan sendiri itu juga maksiat. Jadi karena itu tidak pantas untuk mempertahankan kita tetap semangat, jangan berkompromi dengan kemaksiatan. Jangan berkompromi dengan setan. Jangan berkompromi dengan hawa nafsu. Harus kita tuntun hawa nafsu kita itu berat. Ya, kita bawa dia untuk berjalan di dalam koridor berat. Dan seperti itu akan jadi sulit kalau kita tidak terbiasa bersungguh-sungguh mengendalikan kita hawa nafsu kita di jalan Allah. Nah, puasa ini tadi saya katakan itu adalah sebagai mekanisme penting yang dituntunkan oleh Allah bagi kita semuanya agar kita itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Puasa. konteksual dan sebagainya. Jadi kan begitu. Nah, lagi, ya. Kalau memang ada kejenuhan saat dari itu, dan itu barangkali, ya, barangkali itu berasal dari Tuhan. Kalau ada kemalasan, barangkali, ya, betul. Menjadikan kita semakin bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, nah itu harus segera dikembalikan. Ya, segera dikembalikan. Ada seorang teman, ya, psikologi, ya, ketika, apa namanya, ketika ada testing lewat handphone. Nah, saya setengah tahun berhubung dia ketika saya masuk mau ngirim apa lewat apa email gitu dengan tes cinta pakai apa namanya mesej sendiri. Terus ngobrol gitu. Wah, saya harus bayar $300 mas, saya kata gitu. $325 mas untuk publikasi internasional itu. Gitu. Nah, dia jawab dengan bahasa sedikit pula, dengan bahasa pendek itu, tapi mampu membakar semangat. Karena penjernya apa dia? Dia katakan bahwa, sekali pembahas terang dia, dia katakan bahwa, kalau memang karena Allah, itu tidak. Nah, itu kecil ya, karena kalau memang karena Allah itu kecil. Kalau nanti selalu demo, ya saya sebagai seorang pegawai negeri, itu besar. Tetapi ketika teman bisa lalu mengatakan kepada saya, ya, mengatakan bahwa kalau memang karena Allah, kecil seperti itu. Jadi, wah, itu membuat kita segar. Kalau kita nanti kan berbeda. Oleh karena itu, tanda-tandalah kita, apa namanya, tanda-tandalah kita mencari cara untuk bersemangat ulang. Bukan semangat lagi. Ya, ada lagi, kalau suatu saat terjadi kesemuan, gitu ya. Ya, ada orang yang itu kembali ke kata Quran, baca Quran, apa di Quran, itu lebih semangat. Dan kata artinya sebenarnya kemudian lebih. Ini tadi hanya sekedar diingatkan kok dengan itu, bahan-bahan kota. Sama semacam tarif. Tetapi prinsip dasarnya yang membuat kita malas, yang membuat iman kita turun dan sebagainya itu adalah kemaksiatan, maka jangan berkompromi dan sepah. Sadari apa yang kita lakukan pada saat ini, pada saat malas, ya, itu adalah berasal dari setan, kemudian kembalikan. Kalau untuk mengembalikan itu, caranya harus berbahaya. Kalau mungkin hati, teraman, makanan enak, dan sebagainya, dan balik lagi. Respon. Atau yang apa, Al-Quran, atau yang barangkali nyanyi-nyanyi, atau yang dapat nanti, tentu dan terbakar lagi dengan malasan. Itu kita mencari. Jadi kita itu, dapat kesejahteraan. Itu Mas Adi. Ya, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kembali lagi ke pertanyaan Ustadz ini ya. Tentang malam Lailatul Qadar Ustadz ya. Ada seorang teman bertanya kepada kami tentang malam Lailatul Qadar. Dia menyatakan di dalam hadis Muslim yang artinya kurang lebih begini Ustadz, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian jawaban kami, hadis itu relatif. Malam Lailatul Qadar itu ada ketika beliau Rasulullah masih hidup. Bagaimana Ustadz menjelaskan mengenai tentang hadis yang sejenis dengan hadis malam Lailatul Qadar? Mohon keterangannya Ustadz. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Nah, kenapa kok malam kemuliaan gitu dianggap dinilai dikatakan itu sebagai malam kemuliaan? Karena apa? Karena pada malam itu turun Al-Quran. Ya, pada malam itu turun Al-Quran, maka itu sebagai malam kemuliaan. Di ayat yang lain dikatakan sebagai Lailatul Mubarak, ya, Lailatul Mubarak, jadi malam yang penuh berkah. Gitu. Baik, karena berberkah itu ya karena turunnya Al-Quran tadi. Ya. Nah, dalam konteks ini, karena banyak di antara umat Islam itu yang mempercayai bahwa beramal di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama bulan. Apa mereka berusaha mencari, menafsirkan hadis-hadis Rasulullah itu ya, untuk mencari malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan pahala yang besar itu. Yang terlibat itu Memang betul di zaman Rasulullah itu, ya, ketika Rasulullah masih hidup, ya, itu ayat-ayat Allah, firman-firman Allah masih turun satu persatu. Sehingga sahabat yang tadinya mungkin itu malam terakhir itu sudah malas-malas dan dibentuk semangatnya dan sebagainya, bangkitkan lagi semangatnya, mereka supaya tetap beribadah, hanya beribadah di malam hari itu, barangkali Rasulullah menerima ayat malam hari itu, dan mereka dapat dan ya, dapat berperan, apalagi sebagainya. Dapat kebaikan yang malam itu. Ya. Tetapi karena masyarakat pada umumnya itu sudah berkeyakinan bahwa malam Lailatul Qadar itu kalau ibadahnya pada malam hari itu, bahkan malam hari itu dia dapat pahala dunia banyak. Maka keyakinan itu sulit sekali diubahkan itu. Dan majelis Tafsir Al-Qur'an itu ulama yang tidak seperti itu. Ya, terkenal karena malam terbesar malam kemuliaan itu adalah malam turunnya Al-Qur'an, ya. Ganteng aku, laukul maksud, ya, itu turun ke dalam hati kami dari Rasulullah, ya, pada malam Lailatul Qadar itu, gitu ya. Maka, tiba-tiba ada lagi, kalau Rasulullah mau meninggal dunia, ya, pasti tiba-tiba ada lagi, apa namanya, malam Lailatul Qadar itu, yang ada lah, peringatan malam itu, ya. Sama seperti hari proklamasi. Hari proklamasi itu, mulanya hari proklamasi itu tidak bisa disandingkan dengan perhitungan, jauh lebih baik daripada perhitungan. Meskipun proklamasi hanya digantung beberapa menit. Meskipun proklamasi hanya digantung dalam satu hari. Tetapi satu hari proklamasi itu lebih besar nilainya daripada perhitungan setelah kemerdekaan. Karena tanpa adanya satu hari proklamasi itu, jadi ini tidak mati. Biasanya harus Belanda. Kamu sekarang pun mungkin masuk dalam keadaan berbeda. Tanpa malam kemuliaan itu, ya, Quran tidak turun, kita masuk dalam keadaan jahiliyah. Karena dari keadaan jahiliyah, banyak orang yang akhirnya masuk neraka. Maka ya, malam itu jauh lebih berat daripada itu. Dan, ya, tetapi karena di tengah masyarakat sudah memang sudah berbeda-beda berbeda-beda berbeda-beda tentang malam hari itu, tentang malam hari itu, ya, juga kita kan mana yang diyakini kita pesan juga satu karan dan satu asin sebagainya. Yang percaya bahwa malam hari dari jam 10 hari terakhir atau dari jam 10 hari terakhir itu akan turun apa namanya satu malam namanya Al-Qadr dan orang yang ibadah di dalamnya tetap pahala itu dari kepada kebijakan ya silahkan. Tetapi ide itu sebenarnya seperti ide orang Jawa yang mereka itu meyakini anak pulang gitu ya. Ada pilihan lurah dan sebagainya itu ya. Dan menjauh ada pilihan lurah itu ada salahnya yang menjawa telur gitu ya. Aku juga nilai anak ini ya. Pulangnya juga nanti, wakilnya juga nanti gitu. Nah, kemudian itu ngalor, berarti ini kata satu lurahnya ngalor ke air. Itu kan ketularan ide-ide dari wayang dan sebagainya. Dan seperti itu. Ya, kita orang-orang bisa ikut-ikutan seperti itu ya, sekarang gitu. Ya, kalau seseorang itu, apa namanya, dapat malam lain itu kontrol, dan jadi tidak perlu mencari, ya, tidak boleh dikutuk. Ya, tidak ada orang yang bekerja hanya karena seperti itu, kan. Orang yang bekerja itu beriman dan tidak masalah. Orang yang beriman dan masalah itu tidak perlu harus menjadi malam-malam dokter, ya. Oleh alasan sebagai kenangan kalau kita bekerja. Jadi setelah ini masalah ini adalah masalah keyakinan berdasarkan pemahaman yang kita laku, ya, seperti dan sebagainya. Nah, setelah biar yang percaya kita bilang malam hari terkotor itu masih ada ya silahkan kelelehan. Kemudian juga yang percaya bahwa lalu terkotor itu turun dulu sekali ketika Al-Quran dan yang aku melakukan aku dan dari Rasulullah. Sekarang itu hanya peringatan-peringatan yang ada yang mungkin. Tetapi intinya tidak ada orang-orang malas untuk masuk ke masjid dan sebagainya. Rasulullah menunjukkan tanggal satu kotor. Saat sepuluh hari terakhir malas ke masjid dan sebagainya. Jadi kita akan oh, satu pemahaman kita. Silakan, kalau nggak terjadi, yang kita yakin ini kita awalkan dengan kita. Iya, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya ini tadi. Untuk sementara belum ada pertanyaan Ustadz ini, mungkin bisa dilanjut kembali. Iya, bisa. Jadi mari kita mengingatkan lagi bahwa ini pernah saya sampaikan bahwa rukun Islam itu bagikan apa namanya, bagikan layang-layang kalau mau. Layang-layang. Nah, tentu saja layang-layang itu tidak akan melayang ke udara kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada hambatan rintangan dari atas. Maka datangnya tantangan, rintangan, hambatan kepada layang-layang itu harus disyukuri. Ya, kalau kita menghadapi tantangan, rintangan, hambatan, apakah karena keimanan, apakah karena keislaman kita, mestinya kita bahagia yang seperti itu, tidak perlu berbeda. Tantangan itu kita untuk mendirasakan, ya. Tantangan itu kan untuk tantangan, rintangan, hambatan itu merupakan bagian dari saya untuk membuktikan bahwa iman saya itu habis, tidak habis. Ya, artinya di atas puncak layang-layang itu adalah sahabat, kehadiran kita yang menjadi arah kita dan menjadi arah perjalanan layang-layang itu di depan. Kemudian di tengah kerangka layang-layang itu, ya, paham dan samping, vertikal dan horizontal itu adalah sholat. Yang arahnya adalah untuk menguatkan kita kepada perjanjian kita dengan Allah, sahabat kepada kita. Ya, kita kepada Allah, mengangkat Allah sebagai ilah di atasnya, menjadikan kita dengan hambanya, tidaknya Allah, dan tidak kita tidak layak untuk membantah Allah sama sekali, dan tidak kita tidak layak untuk tidak taat kepada Allah sama sekali. Maka dari itu ketaatan untuk menjadi penghormatan yang dipimpin oleh umat Islam, sama persis seperti ketaatan seorang prajurit kopral kepada jenderal, yang ketaatan seorang kopral kepada jenderal itu merupakan kebanggaan bagi dia. Ya, tetapi karena manusia banyak sekali kesibukan dilalaikan oleh aktivitas ini itu sering lupa kepada Allah, lupa kepada janjinya. Maka setiap hari ingatkan oleh Allah 5 kali, satu setelah kali fitri. Ya, apakah masalah untuk mengingat aku? Tentu saja kalau kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada janji kita kepada Allah. Kita ingat status kita sebagai tidak. Tentu sombong, tidak boleh maksiat, tidak boleh berakat kepada Allah. Kalau sampai sombong, maksiat, berakat, berakat, maka Allah dapat selama-lamanya. Tetapi sebagai seorang budak, kalau kita taat, menyenangkan, membahagiakan, ya Allah akan beri kebaikan dan kebaikan yang kemajuan tetap sama lamanya di surga nanti. Karena itu aku diterima kalau gitu. Kegiatan masalah untuk mengingat aku, ingat akan jadi kita kepada Allah untuk taat 100%. Ia karena itu, ya ia karena baik. Dengan melatih, bangun suci, sama ilaya, sama melatih, bilang kembali. Nah, kemudian orang yang sudah berjanji, sebagai hamba Allah kita sudah berjanji, dan sudah nanti akan berlisah untuk mengingat 5 kali sehari, kita kepada Allah, karena semuanya tidak tepat sholat kita kalau itu sholat kita tidak menyebarkan kembali perjanjian kita kepada Allah. Sholat kita yang sebar membuat kita itu pur apa namanya kewajiban kita tidak akan bermakna. Ya, harusnya setiap sholat itu menjadikan kita segar kembali atas kesempatan dan kita kepada Allah. Setiap sholat itu menambah semangat buat taat dari paksa dan mungkar dan sebagainya makin sangat terus. Ya, tapi karena berbagai macam apa namanya kegiatan sebagainya atau aktivitas sebagainya, ya, juga karena adanya godaan-godaan yang ada di sekitar kita, ya, maka kemudian Allah menciptakan mekanisme puasa dan zakat. Ya, puasa hakikatnya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, menghadapi godaan internal yang berupa hawa nafsu, hawa nafsu kita yang membelenggu kita. Ya. Diikuti sebabkan kita menjadi semakin jauh kepada dari Allah dan Rasulnya, sebabkan kita semakin berada kepada Allah dan Rasulnya, ancaman yang besar di dalam perasaan kita kepada Allah, maka Allah menciptakan mekanisme atas dan warna kuat tahan diri dari kenalan maka mestinya juga menghadapi ibadah puasa itu masuk di Ramadan itu sebagai orang yang senang sedang istirahat ya, apalagi muara yang puasa adalah alat untuk satu agar supaya kamu bertakwa dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di Allah dan menanggapi pada Ramadan ini ya, setiap orang yang pasti paham karena Allah sudah mengancam kita orang yang tadi mas Allah mengancam kita orang yang itu kejahatan internal di atas itu kejahatan internal nyawa nafsu di atas kuasa ya. Kemudian berikutnya kejahatan eksternal yang dilakukan dengan harta dunia kekayaan pangkat jabatan dan sebagainya ya Allah nah jahat empat cegah ya yang intinya adalah membesarkan akhirat menghidupkan dunia yang intinya adalah menjadikan kita sebagai yang hidup yang menguasai harta tidak dikuasai oleh yang penalah yang menerima bahagia bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah bahasa beri nah kalau kita menjadi manusia kok ternyata kita dikuasai oleh harta kita tidak lagi kebohon memang diri kita kan kita yang harus menguasai harta dan kita yang dikuasai oleh harta harta kita cari untuk kita manfaatkan kemana memanfaatkan dan juga jalan Allah ya, bukan jalan setan karena harta itu hanya juga dimanfaatkan dengan sebuah cara tapi jalan Allah yang berjalan jalan kalau tidak di jalan Allah berarti jalan kita ya, nah, oleh karena itu ya, mekanisme zakat sedekah rifak dan sebagainya itu kita juga pasti kita anggapi dengan sedang hati karena itu adalah mekanisme yang kita sadar atau tidak sadar kalau kita itu betul-betul ada di bawah dan bawah ya tentu mencintai akhirat perasaan akhirat daripada tapi kemudian kita ingat kita yang sudah pandai mengendalikan hawa nafsu kita yang sudah pandai berzakat sedekah infak banyak berkorban seolah-olah ya kalau berkorban seolah-olah untuk jalan Allah untuk agama ini nah apa kita merasa itu pengorbanan kita untuk Islam pengorbanan kita untuk kita bila itu belum apa-apanya kalau dibanding pengorbanan keluarga nanti secara Ibrahim alaihi salam ya baik alaihi salam baik ya tidak ada artinya mengajar dan mengorbankan anak Fahil sudah mengorbankan nyawanya Ibrahim telah mengorbankan akal cerdasnya ya. Akal cerdasnya dia korbankan untuk mendahulukan wahyu yang tidak bertentangan yang bertentangan dengan akal saya katakan wahyu bertentangan dengan akal karena wahyu memerintahkan untuk membunuh anaknya dia korbankan akal sehatnya ya yang bertentangan dengan Quran dengan wahyu itu yang bertentangan dengan wahyu kemudian Nabi Ibrahim mengorbankan untuk mendahulukan wahyu yang modern ini dapat bahwa Nabi Ibrahim itu juga ya dan dalam modern ini banyak orang menjuangkan apa namanya akal ya, mendahulukan akal daripada wahyu kita di Indonesia ini adalah negara dengan penduduk Islam yang terbesar di dunia tapi kita lihat pakar-pakar yang masuk ke dalam TV cara berkomentar di TV mana hampir tidak ada ya, yang mendahulukan wahyu Allah dan Rasul mungkin kita menurut saja lalu kita panggil sebagai narasumber-narasumber dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi ya, di dunia ini kebanyakan mereka-mereka yang populer orang yang kiai, ustaz, orang yang tampil ke depan atas persoalan-persoalan masyarakat seperti itu. Paling ya dengan perwakilan seperti ini banyak kiai yang apa namanya ada di khusus atau memakai sama ini adalah sama itu tidak ada data dan sebagainya seluruh kehidupan aspek kehidupan manusia itu. Mudah-mudahan gitu ya dan kesadaran bahwa apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu masih kecil-kecil itu berarti dengan desain maka akhirat presentasi keadaan itu ya tidak menjadikan kita bangga terhadap diri kita dan bukan bangga diri kita bangga dengan pengorbanan kita apa yang sudah kita keluarkan apa yang sudah kita lakukan ya selayaknya kita tetap merasa bahwa kita kecil ada tidak apa apa mereka para nabi dan mengajar agama itu sampai sekarang mudah-mudahan dengan kepahaman kita tentang Islam itu dan juga apa namanya kesungguhan kita di dalam menanggap kita yang kuat ya. Saya juga menjadikan diri kita sebagai pribadi yang tepat dan yang tangguh ya orang dan kita adalah orang yang tak sabar kalau satu cerita dihuni oleh orang-orang yang hanya dihuni oleh orang yang berat kalau satu negeri ini ya oleh orang-orang yang sangat pasti ya sudah pasti negeri dari Amerika pada tahun 2020 yang akan dimintai ya karena dari Allah berlangsung kemudian masih kita percayanya dari Allah Allah yang sudah jelas tetapi apa yang sudah saya sampaikan kurang lebih saya minta maaf tapi saya